السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لا حول ولا قوة إلا بالله، أما بعد. Para habaib, para aba yang saya hormati, yang saya cintai, para ulama yang saya hormati pula, keluarga Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Siggab, Al-Habib Hussein bin Abu Bakar As-Siggab, yang saya hormati, khususnya Ustazuna Al-Habib Ahmad bin Hussein bin Abu Bakar bin Hussein As-Siggab, semoga Allah menjaga umurnya sehat walafiat wahir batin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, cukup tadi yang diterangkan oleh Al-Akh Al-Habib Abdul Ghadir bin Ahmad As-Siggab sudah mencakup semuanya. Memang kita sekarang di akhir zaman ini harus memilih siapa yang patut dijadikan panutan, siapa yang patut untuk dijadikan imam bagi kita. Jangan semua yang berpenampilan sebagai tokoh kemudian dijadikan panutan, saudara. Kostum bisa semuanya pakai, saudara. Anak kecil pun bisa pakai kostum Superman. Karena itu kita harus benar-benar bisa memilih dan memilah dari golongan siapapun. Disinilah dibuatkan hall untuk bisa kita punya standar siapa ya orang yang pantas untuk jadikan panutan. Ada Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Siggab Gresik. Ada di Bangil Al-Habib Abu Bakar bin Hussein As-Siggab. Ada di Solo, ada di Jakarta. Itulah yang pantas untuk jadikan panutan. Karena kalau kostum ini semua orang bisa pakai, saudara. Tapi nilai orang tadi itu tidak berdasarkan pakaian. Kemuliaan itu adalah dinilai dengan takwanya dan taatnya dan cintanya kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya enggak panjang lebar. Cuma yang jelas memang bingung di akhir zaman nih, milih siapa nih. Tapi ada beberapa hadis yang penting untuk kita sampaikan ada di sini, dan itu dalam kitab Ihya Ulumuddin di bab Kitabul Halal wal Haram. Hadis itu menerangkan begini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sayati ba'di umara yadzibun wa yadzlimun. Faman saddajahum bi kadibihim wa a'anahum 'ala dhulmihim falaysa minni wa lastu minhu wa lam yarid 'alayya al-haud." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan datang setelahku umara, pejabat-pejabat yang zibun, yang mereka berbohong. Makmur negeri kita, maju ekonomi kita, padahal bangkrut, saudara. Wa yamlimun, mereka berbuat zalim, memeras tanah, memeras sini, menganiaya sini. Maka Nabi menyatakan, siapa yang membenar-benarkan dengan kebohongannya, membantu dengan kebolimannya, apalagi nanti kalau jadi juru kampanye, dibagus-baguskan, dibaik-baikkan, dibener-benerkan, padahal bohongan semuanya. Maka Nabi menyatakan, falaysa minni wa lastu minhu, dia tidak masuk dalam golonganku, aku tidak masuk dalam golongannya. ولم يرد علي الحوض بل dia tidak akan sampai ke telaga hauku nanti di hari kiamat. Enggak direken sama Nabi di mahsyar. Enggak dikasih minuman telaga haud oleh Nabi nanti. Jangan main-main ya, jangan main-main. Jangan nanti orang ini dipaksa untuk hormat kepada Anda, kemudian Anda mengidolakan diri Anda sendiri. Nyatakan al-ulama waratsatul anbiya. Ulama waratsatul anbiya itu ahlul khusyah. Ulama waratsatul anbiya itu ahlul wara'. Ulama waratsatul anbiya itu ahlul taqwa. Ulama waratsatul anbiya itu adalah ahlul tawadhu', bukan ambisi. Bukan begitu, saudara, hati-hati. Jangan kamu memakai hadis untuk diri kepentingan diri kamu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, al-ulama'u umana'ur rusul ma lam yukhalitu sultan fa idza fa'alu dzalika faqad khanu ar-rusul fahdharuhum wa'taziluhum. Para ulama itu membawa amanat para rasul, saudara. Membawa amanat para rasul untuk menyelamatkan umat, untuk melindungi umat, untuk membimbing umat, untuk menyatukan umat. Mereka membawa para amanat rasul dengan catatan tidak mereka bergumul dengan pejabat. Kalau melakukan itu, bergumul dengan pejabat, runtang-runtung terus. Faqad khanu ar-rusul, mereka telah berkhianat terhadap para rasul. Fahdharuhum, hati-hatilah daripada mereka. Wa'taziluhum, tinggalkan mereka. Mereka bukan panutan untuk diikuti. Anda baca itu kata iya. Ini bukan karangan kok. Hadis yang lain Nabi juga bersabda, khairul umara alladzina ya'tuna al-ulama wa syarrul ulama alladzina ya'tuna al-umara. Karena ulama jika kanu ya'tuna al-umara raghibu fid dunya wa innal umara jika kanu ya'tuna al-ulama raghibu fil akhirah. Sebaik-baik umara itu kalau memang mereka mau datang kepada ulama tapi minta untuk bimbingan, bukan minta dukungan. Minta untuk dibimbing. Sejelek-jelek ulama yaitu mereka yang datang kepada umara bukan untuk nahi mungkar atau membimbing mereka tapi untuk mendapatkan duit daripada mereka. Kenapa? Karena ulama yang datang kepada umara itu berarti pertanda mereka pecinta dunia. Tapi kalau umara yang datang kepada ulama untuk minta dibimbing, itu berarti mereka umara pecinta akhirat. Jelas kan? Karena itu, kalau memilih umara yang cinta akhirat, yang minta bimbingan ulama, ulama jadi panutan, yang zuhud daripada dunia, yang jauh daripada pintu umara. Jadinya benar kita pilih di zaman seperti ini. Kelihatan Habib Abu Bakar itu dalam keadaan sederhana, saudara. Nggak ambisi itu semuanya. Mereka khidmat kepada umat. Mereka cari para janda-janda yang membutuhkan untuk dibantu. Anak-anak yatim yang perlu disantuni. Mereka datangi mereka, bukan mereka datang ke tempatnya beliau. Belum lagi masih mengajarkan ilmu, berdakwah ila Allah, bukan di atas mimbar, dari rumah ke rumah, dari daerah ke daerah. Ini panutan, segala ini panutan. Bukan yang merubung sama umara. Kata Muhammad bin Salamah, beliau menyatakan, Az-zubabu ala al-adara ahab ilayya min khari'in ala babi umara. Lalat yang merubungi kotoran itu masih lebih bagus bagiku daripada ulama yang merubungi umaro. Menjijikan, saudara, menjijikan. Apa ini? Penampilan apa Anda ini? Pewaris Nabi begitu? Anda akan menggiatkan wali sholat dengan Anda pada begitu? Anda menggiatkan salafus sholat dengan begitu? Kami menyaksikan, saudara, kami menyaksikan. Dari ulama habaib maupun kiai, kami menyaksikan. Tidak begitu mereka. Tidak begitu mereka. Kalau habaib banyak. Kalau kiai kami menyaksikan kiai Hamid dulu. Dengan mata kepala kami sendiri. Lari dengan itu semuanya. Kami menyaksikan mereka semuanya. Bohong kalau ada orang menyatakan. Ini adalah untuk kepentingan umat. Selamatkan Anda ini diikuti. Anda ini diikuti. Karena itu jangan main-main Anda di sini. Kalau sudah begini umat dan Anda diikuti oleh umat, maka jangan salah kalau Allah Subhanahu wa taala nanti akhirnya mengirimkan peringatan, saudara. Peringatan itu nanti akhirnya azab, siapa yang mampu dengan azab Allah. Karena itu kita pahami ada di sini. Kalau kita tidak bisa mengikuti jejak mereka dengan sebenar-benarnya, minimal kita berusaha dan kita mendoakan orang yang sudah mengikuti jejak mereka. Kita doakan saudara-saudara kita tadi itu yang berkata yang hak untuk mereka dilindungi oleh Allah. Jihad itu bukan membawa senjata, saudara. Yang paling utama jihad itu berkata hak walaupun di hadapan pejabat yang zalim. Afdal jihad kalimatu haqqin inda sultanin jair. Sebaik-baik jihad itu bukan membawa bom, tetapi sebaik-baik jihad itu adalah tetap berbicara yang hak sekalipun di hadapan pejabat yang zalim. Karena itu kita berharap mudah-mudahan pejabat-pejabat kita ini dibuka hatinya, cinta kepada rakyatnya. Mereka pro dengan orang melarat, bukan pro dengan kaum melarat. Mudah-mudahan insya Allah ulama-ulama kita tetap dalam jarum ulama-ulama salafnya yang mereka memperjuangkan kepentingan umum, dan mudah-mudahan menjadi manfaat insya Allah. Ilmu akan menjadi hujjah lahum la hujjah alaihim. Ilmu akan menjadi bukti kebaikan mereka, bukan bukti daripada kejahatan mereka. Dan mudah-mudahan insya Allah majlis ini terus langgeng, majlis ihya yang akan menjadi sebab selamatnya insya Allah masyarakat Bangil. Majlis ihya yang insya Allah akan menjadi selamatnya daripada azab Allah. Dan mudah-mudahan insya Allah guru-guru kita Al-Habib Hussein bin Abdullah As-Sajjar dan tamu kita Al-Habib Abdul Rahman ini alamah ini Al-Habib Abdul Rahman Usuli ya, dari Siwon datang kepada kita, mudah-mudahan berikan panjang umur sehat walafiat. Guru kita Al-Habib Ahmad bin Hussein As-Sajjar, mudah-mudahan sehat walafiat, panjang umur, takwa taat kepada Allah, anak-anaknya dan semua anak-anak kita jadikan anak yang saleh insyaAllah. Manfaat dunia dan akhirat. Allah jaga daripada segala yang merusak akidah mereka. Allah jaga daripada segala yang merusak akhlak mereka. Allah jaga iman dan Islam kita. Tetap Allah jadikan kita seorang Islam dan iman sampai akhir hayat kita. Mati dalam keadaan husnul khatimah. Lisan kita dapat mengucapkan la ilaha illallah. Dan mudah-mudahan insya Allah majlis ini akan jadi sebab kita akan berkumpul dalam zumrat as-salihin, golongan orang-orang yang saleh, golongan Habib Abu Bakar bin Hussein As-Sajjar, Habib Abu Bakar Muhammad As-Sajjar di bawah bendera Panji Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin Allahumma amin. Amin Allahumma amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.